بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نحل حاوية. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا الصائمين المؤمنين لنصبح من المتقين إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam serial Aku Suka di edisi yang ke-16, di hari ke-16 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Masya Allah, tak terasa telah masuki pertengahan menuju akhir puncak Ramadan di tahun ini, dan tentunya ini semakin menambah motivasi kita untuk sungguh-sungguh dalam beramal saleh, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar kita minta Allah mengampuni dosa-dosa kita, menyayangi kita, tapi juga memohon agar seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada detik Ramadan di hari ke-16 ini. Baiklah teman-teman, kita akan coba lanjutkan bahasan kita pada edisi kali ini untuk melanjutkan serial pembahasan spesial di hari ke-15. Setelah akhir zaman yang insya Allah kita akan coba tutup dan sempurnakan pembahasannya di pertemuan kali ini. Sedikit mengingatkan, kita telah bahas tentang pengertian akhir zaman ya, secara filologis dalam pendekatan bahasa di pertemuan yang lalu. Saya telah uraikan pengertian tentang makna akhir ya, batas puncak dari setiap hal, baik menunjuk kepada aktivitas, bahkan menunjuk kepada waktu. Lebih dalam tentang itu, mohon berkenan kiranya untuk merujuk pada kajian kita di pertemuan yang lalu, sehingga ada kesinambungan dan ketersambungan pembahasan dengan uraian saat ini. Demikian zaman telah kita uraikan, baik dituliskan dengan tulisan seperti ini yang saya bulati, menggunakan alif panjang setelah mim, ataupun demikian pendek ditulis az-zaman dan zaman. Ini kita sepakati dalam uraian bahasa Arab sebagai waktu yang mutlak sifatnya, terbentang luas tanpa batas, baik pendek ataupun panjang, mutlak. Dan ini pun ditemukan pengertiannya dalam hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abi Bakrah yang telah tuntas juga kemarin saya uraikan. Karena Al-Quran sifatnya kitab petunjuk, dan petunjuk mesti memiliki kejelasan dan detil penggunaan manfaat, maka Allah Subhanahu wa taala merinci turunan dari zaman ini menjadi bentuk waktu yang spesifik terkait dengan aktivitas kita di bumi untuk menuju rahmat Allah saat kembali ke akhirat nanti. Maka ini kemudian spesifik tunjukkan dalam bentuk waktu dan detailnya diturunkan dalam penamaan Al-Quran. Jika waktu ini menunjuk pada batas usia hingga kita kembali kepada Allah, maka ia dinamakan dengan ajal. Kemarin kita contohkan dalam Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Cara mengisi ajal disebut dengan umur, ya. Ini sudah kita contohkan, ya, ini pun sudah kita contohkan di Al-Quran itu surah ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-5 dengan makna baik itu manfaat atau menunjuk kepada kesuksesan, juga menunjuk kepada keberkahan. Saya ingatkan sekali lagi, mohon berkenan jika ada yang bertanya berapa umurmu. Ini sesungguhnya pesan spesifik yang ditanamkan oleh Allah pada jiwa kita yang paling dalam. Dari sekian diberikan usia itu sampai kita kembali nanti, berapa yang sudah kita gunakan sebagai manfaat dalam hidup kita. Sejauh mana kita berusaha meraih kesuksesan sesuai dengan tujuan akhirat kita. Dan keberkahan dari nilai-nilai kebaikan yang dihasilkan dari aktivitas yang kita kerjakan mengisi umur ini. Tiba waktunya untuk kembali, maka masanya disebut dengan dahar, sudah kita uraikan. Datang maut untuk menjemput, ini pun kita detilkan kemarin. Quran surah ketiga itu ayat 185. Sebelum meninggal disebut dengan mayit, ya. Saat wafat disebut dengan mayit, yang mengambil nyawanya disebut dengan malakul maut. Dan kita berharap dalam keadaan yang sangat tenang, seperti di Quran surah 89 ayat 27 itu diungkapkan. Baik, nah sekarang kita ingin bicara begini. Ya Allah, sebelum tiba akhir zaman, berakhirnya masa saya beraktivitas di bumi ini untuk kembali kepada-Mu, bagaimana caranya saya mengisi waktu ini agar mengandung nilai-nilai manfaat yang disebutkan di sini, bermanfaat, baik, sukses. Adakah kiranya ya Allah Engkau berkenan memberikan nama spesifik waktu yang akan mengiringi aktivitas saya untuk mendapatkan semua nilai kebaikan yang tadi Engkau isyaratkan? Apa nama waktunya? Yang paling dahsyat, Al-Quran pun bahkan sampai merinci ke nama waktunya dan menjelaskan, dari waktu yang diberikan ini, gunakan hal-hal berikut ini supaya waktu yang aku berikan, kata Allah, punya nilai dalam kehidupan yang kau lalui. Maka turunlah kemudian surah yang 103. Quran surah 103 memberikan langsung nama waktunya, disebut dengan Al-Asr. Allahu Akbar. Wal-Asr. Allah berfirman, bahkan menggunakan sumpah, wawunya qasam. Qasam bermakna sumpah. Ya Allah itu tak bersumpah pun pasti serius. Pasti benar, pasti nyata. Nah, karena itu ada rumus dalam tafsir. Kalau kemudian satu ayat Al-Quran dibuka dengan kalimat sumpah, sampai-sampai Allah harus bersumpah, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan sangat luar biasa pentingnya dan tidak memberikan celah kepada kita untuk mengabaikannya. Seakan-akan di sini ada kesan nih, manusia ini bisa lalai. Ya, manusia bisa mengabaikannya, maka ditegaskan dengan sumpah supaya kita merasa lebih serius untuk menyikapi ayat dan informasi yang disampaikan. Nah, hanya persoalannya, apa itu asr? Secara bahasa, asr termasuk bagian dari waktu. Spesifiknya adalah waktu yang mengiringi setiap aktivitas yang dikerjakan. Ya, kalau ajal ini masih umum sampai usia berakhir, nah, dalam mengisinya disebut dengan umur, waktu yang mengisi umur yang digunakan untuk beraktivitas itu disebut dengan asr namanya. Nah, jadi 24 jam itu setiap detiknya itu asr. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi sekarang pun asr. Ya, sekarang asr. Jadi sore itu bukan asr bahasa Arabnya. Sore itu masa al-khair. Selamat sore, semoga sore ini kita dalam kebaikan. Tapi waktunya yang kita lalui disebut asrun. Ya, kalau spesifik dikatakan ini modal. Modal waktu, ya, modal bentuknya waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk meniti aktivitas dalam rangka mengumpulkan sifat-sifat umur ini untuk mengisi usia. Jadi modalnya, ya. Jadi kita seakan berniaga menggunakan waktu ini. Ayo gunakan sampai tiba ajal, ya. Dan isi ini untuk meraih makna ini. Cuma teman-teman sekalian, yang penting kita sadari adalah bagaimana memanfaatkan modal ini. Karena ada orang diberikan modal, kadang-kadang nggak sukses. Coba, ilustrasinya begini. Ada orang diberikan 24 juta nih. Ya, mohon maaf, silakan gunakan. Kalau dia balik cuma bawa 12 juta, berarti rugi kan 12 juta? Balik cuma bawa 20 juta, berarti rugi 4 juta kan? Ya, harusnya kan kita untung kan? Diberi modal 24 juta, dapat keuntungan sekian. Misalnya 30 juta. Ya, dikurangi modal 24 untung 6 juta. Itu baru sukses. Nah, sekarang kata Allah, saya berikan modal waktu yang mengiringi aktivitasmu, kamu mesti sukses. Gunakan untuk beraktivitas. Yang paling dahsyat ketika Allah menunjuk manusia yang beraktivitas pun itu langsung disandingkan dengan kalimat yang sangat spesifik diksi. Ya, mungkin tidak banyak orang mengetahui kalau di dalam Al-Qur'an nama manusia itu, manusia setidaknya ia memiliki 5 nama. Ada berapa? 5 nama setidaknya secara umum. Satu, jika menunjuk kepada nafsunya, ya, yang terkumpul di situ nafsu dan takwa, maka ia disebut dengan bashar namanya. Bashar. Qul innama ana basharum mithlukum. Demikian setiap Jumat kita baca Al-Kahf itu di penghujung ayatnya. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Makhluk nyata, berkulit halus, punya nafsu. Jika disebutkan sifat tampaknya yang beda dengan jin, jin tak tampak, manusia tampak. Dan kelembutannya, ramahnya, maka disebut al-ins namanya. Ya, lawan langsung dari kata jin. Karena itu setiap disebut kalimat ins, seringkali jinnya muncul. Ya, ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disebutkan pasangan ini 18 kali dalam Al-Quran. Tiga kadang disebutkan dengan asal turunannya, ya. Secara genealogis kembali kepada Adam alaihissalam. Maka disebut Bani Adam, anak turunan Adam alaihissalam. Ini disebutkan setidaknya 7 kali dalam Al-Quran. Ya, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Baik, seperti di Quran surah ke-7 Al-A'raf itu. Kemudian yang keempat, ada sifat sosialnya untuk menunjuk manusia enggak bisa hidup sendirian. Jadi sepanjang hidup itu enggak bisa sendiri. Bahkan wafat pun butuh orang lain. Kan kemarin saya sampaikan, sekaya-kayanya orang enggak bisa ngubur sendiri-sendiri. Sekaya-kayanya dan sehebat-hebatnya orang enggak bisa nguburkan diri sendiri. Dan dia masih butuh orang lain, ya. Karena itu disebut dengan fungsinya nas. Karena butuhnya banyak kepada orang, maka kalimat ini paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu 241 kali. Bahkan langsung spesifik surahnya, surah yang ke-114. Surah paling favorit. Favorit dibaca dalam tarawih plus witirnya. Qul a'udzu birabbin nas. Yang kelima, ini yang paling menarik. Jika disebutkan nama manusia terkait dengan aktivitasnya, yang ia mesti kerjakan secara total, totalitas aktivitas, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kan namanya berubah menjadi al-insan. Insan, ya. Al-insan, bahkan ada nanti surahnya, surah ke-76, surah al-insan disebutkan setidaknya al-insan 65 kali dalam Al-Quran. Sekarang perhatikan begitu indahnya diksi Al-Quran. Sekali lagi ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan karya manusia. Al-Quran bukan buatan makhluk. Al-Quran firman Allah. Firman Allah. Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa sedetil ini. Mustahil diksinya sempurna. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran sekali lagi bukan makhluk. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan terkait dengan karya manusia. Sekarang lihat. Wal 'asr. Sumpah. Demi modal waktu yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. Karena sifat manusianya beraktivitas, maka silakan cek 1-5 tadi. Mana yang paling sesuai? Ini. Innal insana. Karena itu cara menerjemahkannya, sungguh, kata Allah, inna harfu tawqidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. Ya, dalam ilmu Arab, gramatikal bahasa Arab, demikian. Inna itu huruf tawqid, huruf penguat, nasab, tancap. Di, kalau di ilmu logoh itu begini, kalau bukan i'rab ya, ilmu fikih logohnya, nasabah itu menancapkan sesuatu dengan kuat. Ya, nasabah rajulu asahu alal ardi. Seorang lelaki menancapkan tongkatnya ke bumi dengan kuat sehingga enggak goyang. Begini itu nasab. Ya, taukid menguatkan. Jadi kalau kita ingin terjemahkan inna, ya, kita katakan Allah menyampaikan pesan, sungguh tancapkan dalam jiwamu yang paling dalam. Jangan goyah. Kuatkan. Ya, innal insana, sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu lafi khusr. Dia berpotensi mengalami kerugian. Rugi. Apa yang rugi? Dikasih 24 jam oleh Allah modal waktu beraktivitas, tapi modal enggak dipakai untuk beraktivitas yang menghasilkan makna umur. Tuh. Ini enggak ada nilainya. Manfaat enggak ada. Dikasih 24 jam. Ya, 3 jamnya gibah. 30 menit bikin hoax. 1 jam berselisih. Hah? Ada yang menipu, ada yang macam-macam, ada yang ribut dan sebagainya. Dikasih ujian, ya, masih berbuat maksiat juga. La haula wala quwata illa billah. Rugi. Maka hidup kita mesti punya arti. Hidup kita harus punya nilai. Karena itu kita bertanya, ya Allah, bagaimana cara saya mengisi modal waktu ini supaya saya beruntung, bebas dari kerugian dan punya makna umur. Maka oleh Allah diberikan kemudian langsung penjelasannya tanpa kita meminta terlebih dahulu. Ya, illalladzina amanu. Ya. Kata Allah, kalian bisa terbebas dari jenis-jenis kerugian ini. Kalian bisa mendapatkan manfaat yang bisa diharapkan. Ya, kecuali. Yang bebas dari kerugian ini. Alladzina amanu. Satu, orang-orang yang mau beriman. Ini penting sekali. Alladzina, sekali lagi disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup semua golongan tanpa sekat. Laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, enggak ada batas di dalamnya. Seakan Allah ingin mengatakan, saya buka peluang untung untuk semua. Saking rahmannya Allah, enggak boleh ada hambaku yang rugi. Jangan sampai aku beri modal, pulang-pulang kok jadi rugi. Lahir bersih, kenapa pulangnya kotor? Lahir beruntung, sampai orang gembira, sampai tertawa-tawa dan sebagainya, karena bahagia kita datang, kenapa pulangnya kemudian menjadi bermasalah? Ya. Maka kata Allah, saya buka semua hambaku berpeluang untuk sukses, untuk bahagia, untuk bermanfaat. Ya. Bagaimana caranya ya Allah? Pertama, satu, beriman kepada Allah, iman. Jadi, orang yang mengisi waktunya tanpa iman, itu gak ada nilainya sih Allah. Masya Allah. Hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi iman belum ada. Maka dia gak ada nilai, rugi. Nah, yang paling menarik, jika iman sudah ada, apa pembuktian iman itu? Wa'amilu salihat. Maka iman itu akan membimbing pemiliknya untuk mengerjakan amal saleh. Oh, awas, salah baca. Awas, salah membaca, awas, keliru melafazkan. Amal saleh bukan amal salah. Ya, jadi orang beriman itu tipikalnya, iman yang ada dalam jiwanya itu akan memberikan sinyal kepada seluruh anggota tubuhnya untuk mengerjakan jenis-jenis kebaikan. Nah, soleh itu artinya kebaikan yang diridhai oleh Allah. Ya, kebaikan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dibenarkan oleh Allah, ditunjukkan Rasulullah, itu soleh namanya. Baik, maka iman seseorang itu akan memberi sinyal. Iman itu kalau sudah diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tembus ke dalam jiwa kita, tembus ke hati, maka di hati akan memberi cahaya, petunjuk, nur, ya, ke dalam mata misalnya. Makanya mata sebelum berfungsi, imannya masuk dulu. Karena itu dalam Al-Quran ketika disebutkan fungsi mata, imannya dulu sebelum matanya. Quran surah ke-24, surah An-Nur, surah cahaya. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qulil mu'minina, katakan pada pria-pria yang punya iman. Ayat 31 aja, wa qulil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang punya iman. Yaghuddu min absarihim, ayat 30, yaghudna min absarihinna, ayat ke-31 nya. Ya kata Allah, kalau dia punya iman, sudah barang tentu, sudah pasti, kata Allah, imannya akan membimbing matanya, membimbing mata melihat yang baik saja. Tak baik, dia akan palingkan. Kelisan, turun. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, Quran surah ke-49 ayat 11-12. La yashra qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, imanmu akan membimbing kepada lisanmu untuk mengatakan yang baik. Hindari saling mencela. La yaktabakdukum ba'do. Jangan bikin hoax, jangan gosip. Ya, jangan berselisih dan seterusnya sampai ke ujung kaki. Nah, jadi kalau kita ingin beruntung, ya ingin benar kata Allah, ingin saleh, ingin mendapatkan umur dalam mengisi ajal kita, maka tenun, pupuk amal-amal kebaikan yang bisa kita kerjakan. Nah, karena itu saya sering sampaikan begini, kalau kita berbuat soleh bisa, kenapa mesti melakukan yang salah? Toh dengan soleh pun rezeki kita mendapatkan sama. Kenapa harus mengajar dengan cara yang salah? Soleh dapat 1 miliar, salah 1 miliar juga. Nggak akan berkurang sampai wafat, rezeki itu mengiringi kematian. Ini mustahil ada orang wafat kalau rezekinya belum tercukupi. Dan rezeki itu sudah jelas, sudah diatur. Jadi gak akan bertambah, gak akan berkurang. Yang nambah itu keberkahannya. Jika diraih dengan soleh, berkahnya tambah. Jika diraih dengan salah, gak ada berkahnya. Ya, jadi jangan dikira kalau Anda korupsi, dapat harta makin banyak. Tidak, Anda salah paham. Cuman capek sendiri. Ya. Toh Anda bekerja yang baik pun segitu juga dapatnya. Cuman bebannya Allah kurangi. Korupsi langsung 1 miliar. Kerja biasa 10 juta. Dengan 1 miliar beban Anda makin berat. Tekanan ini, beli itu. Jaga, takut ketahuan. 10 juta nggak kerasa. Setiap ada kebutuhan, kasih. Kumpul sampai meninggal, dapatnya 1 miliar juga. Pun keberkahannya lebih banyak. Lantas kalau Anda bisa mengerjakan yang soleh, kenapa cari yang salah? Ya kan? Ya demikian cara berpikirnya. Kalau orang paham, mengerti dengan rumus seperti ini, saya kira orang cerdas tak akan mungkin memilih yang buruk. Ini satu. Ya, karena itu, sekarang, ini yang paling menarik, ini pun diturunkan lagi. Amal soleh tak ada batas. Bisa dikerjakan siangnya, ya. Bisa dikerjakan malamnya. Allahu Akbar. Ya. Dirinci lagi oleh Allah. Rinci sekali. Bahkan dari mulai fajar, silakan beraktivitas. Turun surah Al-Fajr, surah 89. Wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar, ayo beraktivitas. Ya, mulai beraktivitas, datang duha, muncul surah Ad-Duha. Wadduha wal layli idza saja. Terus sampai ke malam, lail, ada surat Al-Lail. Coba lihat. Ya, bahkan rinci kalau Anda buka misalnya di An-Naba, Quran surah ke berapa An-Naba? 78 ayat 10 sampai 11, ya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara, masyaallah, bahkan atur spesifik. Silakan amal soleh. Kalau bekerja passionnya, ambil untuk siang. Silakan bekerja sesuai passion masing-masing. Anda siapa? Hah? Anda di birokrasi, silakan jadi birokrat. Ya? Anda di diplomasi, silakan jadi diplomat. Anda pebisnis, silakan pengusaha, silakan, tak ada masalah. Pedagang, ada yang guru, pengajar, ustaz, dosen, silakan passion, sepanjang dengan itu bakat Anda ada di situ, Anda bisa menempuh nilai-nilai kesolehan. Supaya enggak rugi. Ya, mumpung jadi pejabat, bikin kebijakan-kebijakan yang soleh. Sebab kalau jabatan sudah hilang, peluang itu hilang lagi. Mumpung sekarang harta banyak dititipkan, cari yang soleh-soleh. Makanya diberi peluang nih cara berbuat soleh dengan harta seperti ini. Ada sedekah, ada infak, ada zakat, ya, dan seterusnya. Mumpung masih ada ilmu, ayo menghajar dengan baik. Dengan cara yang soleh. Jangan sampai ngajar hanya untuk dapat, misalnya, balasan, ya, pujian, cari jawaan, materi dunia, dan sebagainya. Ukur. Supaya benar dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Siang gunakan untuk bekerja, malam gunakan untuk istirahat. Buka lagi Quran surah ke-30. Detil sekali. Wah, perhatikan waktunya. Kita kan bicara zaman sekarang. Sampai detil diukur malam buat istirahat. Wa min ayatihi, kata Allah, di antara tanda-tanda kebenaran Allah, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan malammu untuk istirahat. Manamukum billayli wan nahar. Siang boleh sedikit untuk tidur siang. Ya. Tapi atofnya di situ bisa ditukar. Artinya ada orang memang kerjanya siang, malamnya istirahat, seperti nelayan misalnya. Yang penting ada keseimbangan, karena semakin Anda ambil waktu malam ke siang, nah, maka maaf, konsekuensinya bisa ngantuk berlebihan. Ya, mengambil waktu malam ke siang maksudnya apa? Pekerjaan Anda ditambah sampai ke atas, begadang. Ya, begadang. Ah, tapi ada perlunya misalnya. Tapi konsekuensinya besok dapat ngantuk, kecuali begadang yang tidak ada perlunya. Ya, maka yang seperti itu sebaiknya ditinggalkan, ya. Kan rumusnya gampang. Begadang jangan begadang, ya, kecuali ada perlunya, ya. Baik, sudah. Sekarang kita ke sini dulu. Ini kita kerjakan selama hidup. Bahkan langsung dijelaskan kurikulumnya. Ya. Cuman 3 kok. Ibadah, muamalah, akhlak. Ini saja. Dan secara singkat, semua rasul yang diutus sampai ke yang paling mulia, yang kita paling cintai, Rasulullah SAW, diutus untuk mengajarkan ini saja. Ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sang pencipta, dari mulai tauhid sampai praktek ritual, sholat, puasa, dan seterusnya. Ya, muamalah, hubungan kita dengan manusia, hablu minan nas, zonanya horizontal. Cek hubungan kita dengan tetangga, dengan teman-teman di kantor, tarik ke rumah, dengan istri, suami, ke atas ada ayah, ibu, ya, ke bawah ada anak-anak, ada cucu, dan seterusnya. Baik, bagaimana cara mengerjakan ini secara sempurna? Pakai akhlak. Akhlak saat ibadah, saat sholat, pakai pakaian yang bagus, ya, datang di awal waktu, kerjakan dengan sempurna akhlak kita kepada Allah. Anda kepada atasan saya di dunia, penampilan bagus, datang sebelum datangnya tiba waktu pertemuan. Kenapa sekarang dengan Allah akhlaknya kemudian jadi berkurang? Tapi kalau sedang minta, nuntutnya luar biasa. Nuntut sepenuh langit pekerjaan di bawah bumi. Kan tak adil gitu. Nuntut sepenuh langit pekerjaan di bawah bumi. Gimana? Nah, ini yang kita kerjakan. Ya, ini saja. Sampai kapan kita kerjakan? Sampai tiba akhir zaman yang pertama. Ini. Apa tanda akhir zaman yang pertama? Tanda yang pertama disebutkan di Quran surah ke-63 ayat 10. Lihat kalau Anda detail. Aktivitas di sini 78 ayat 10 sampai 11. Tanda pertama pun dimulai dari ayat ke-10-nya. Nih, Allah kasih contoh untuk yang beribadah dengan harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas. Allah gunakan harta yang kutitipkan untuk beramal saleh. Infak, berbagi dengan orang sebelum tiba berakhirnya zaman yang aku berikan kesempatan padamu untuk beraktivitas. Apa bagian pertama? Ini yang disebut dengan tanda berakhir pertama, kiamat untuk manusia yang paling awal, dan setiap manusia akan mengalaminya, sehingga sebagian ulama menyebut sebagai kiamat kecil. Ya, sebelum alam yang besar ini selesai, maka yang kecil ini muncul. Apa itu? Qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Ini yang telah kita tuliskan. Maut. Jadi kalau kita berbicara tentang akhir zaman, jangan jauh-jauh berbicara tentang kiamat besar, habisnya alam dulu, alam semesta. Jadi gak usah jauh-jauh menganalisis begini misalnya. Wah, ini kapan ya kiamat akan terjadi, bumi akan hancur, tabrakan terjadi, asteroid menabrak bumi, dohan mulai muncul, macam-macam. Itu aspek jauh dulu. Yang dekat dulu yang kita pikirkan, jangan-jangan itunya belum tiba, yang kecil ya sudah datang. Harap-harap usia panjang, maut datang lebih cepat dari apa yang tidak kita duga. Tiba-tiba kematian datang, dan kematian itu kiamat yang paling kecil. Makanya kemarin ketika kita uraikan tentang isu tabrakan asteroid dohan itu, kan saya kutip firman Allah di Quran surah 33 ayat 63 itu. Ya, ketika Allah sampaikan la alasa atatakunu qariba. Kamu banyak tanya tentang kiamat besar. Hanya Allah yang tahu. Qul innama ilmuha indallah. Ya, wa may yudrika la alasa atatakunu qariba. Terus persiapan kamu apa kalau kiamat itu terjadi besok? Persiapan kamu apa? Kamu aja bisa meninggal. Ya, jadi yang paling penting kita lakukan sekarang ini, kita selalu tanyakan kalau hari ini saya wafat. Begitu dulu cara berpikirnya. Makanya Nabi sering menganjurkan kita itu, sering ziarah ya dengan cara yang benar, lihat untuk mengingatkan kematian. Nyolatin orang yang wafat, mengantarkan jenazah. Untuk berpikir kalau-kalau saat itu atau esok hari kita kemudian jadi jenazah. Mesti mengerti. Jadi semua yang kita rasa-rasakan dapat itu akan habis. Harta yang dikumpulkan tuh tinggalkan. Jabatan yang dibanggakan, sampai saling berselisih, saling segala rupa dilakukan dan sebagainya. Dapat ini, dapat itu, uang dan seterusnya. Ya, ilmu juga demikian. Ya, hati-hati karena ustadz juga, tolong doakan, tolong. Karena tidak mudah. Tidak mudah. Ya, setan itu kan levelnya kalau orang manusianya makin naik, setannya makin pintar. Ya, setan goda ustadz, beda dengan setan goda diplomat. Setan ustadz, beda dengan setan birokrat. Ya, setan ustadz, setan ulama, beda dengan setan rakyat biasa. Akan lain. Yang rebutan jamaah kah, yang ini kah, yang itu kah, yang saling mencelakkan dan sebagainya. Makanya penting saling mendoakan, penting berprasangka baik, penting saling menyayangi. Itu yang kita tebarkan dalam kehidupan. Doakan, saling menyayangi, dan ada dalam nilai-nilai kebaikan. Karena kita akan wafat. Akan meninggal. Gini, karena itu Nabi sering mengarahkan kepada kita persiapan sebelum wafat. Jangan sampai ada penyesalan, karena ayatnya sudah turun. Kan di situ jelas Allah mengatakan, ada orang yang menyesal, sampai mengatakan kepada Allah, ya Allah, laula akhartani ila ajal yang qarib. Tambah dikit aja ajal nih. Batas usianya tambahin dikit aja ya Allah. Tambah dikit. Aku janji. Kalau ada kebaikan tersisa, besar pun aku semua aku berikan. Kuwakafkan aja semuanya. Ya. Tambahkan ya Allah. Walau cuma 5 detik aja untuk mengatakan semua aku wakafkan. Selesai. Sehingga gak ada beban dalam kehidupannya. Tuh. Jadi kita berpikir yang besar-besar. Ternyata akhir zaman yang pertama itu maknanya kematian. Wafat. Hanya kita pun mesti waspada. Kenapa? Karena ternyata dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menegaskan bahwa beliau adalah seorang rasul yang terakhir. Untuk umat yang terakhir, masa yang terakhir. Jadi sesungguhnya akhir zaman itu sudah dimulai sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, bahkan Allah sudah mengatakan masa semakin mendekat. Kiamat yang besar semakin mendekat. Statement yang diturunkan lewat firman Allah di Quran surah ke-54 itu. Ayat yang pertama, surah Al-Qamar. Bahkan Allah langsung berikan tanda alamnya. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Tunggu as-sa'ah. Kiamat semakin mendekat dari yang sebelumnya, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Ya, dan bulan telah terbelah. Bukankah sudah dibuktikan lewat NASA? Ya. Dan orang-orang yang tahu antariksa bahwa pernah ada bekas terbelahnya bulan, nampak jejaknya, terlihat. Allah mengatakan semakin dekat. Hanya kan hitungan Allah beda dengan hitungan kita. Bukankah sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia? Ini kan hitungannya beda. Jadi kalau kita mengukur di masa Nabi Muhammad SAW ke kita sekarang, belum tentu seperti yang kita gambarkan, karena hitungan Allah berbeda dengan hitungan kita. Entah itu 2000 tahun setelah Nabi, entah 3000 tahun, entah 4000 tahun, mungkin dalam hitungan Allah cuma 2 hari, 3 hari, 4 hari, tapi hitungan kita bisa terasa berbeda. Hanya karena itulah ketika seorang bertanya tentang kapan waktunya kiamat terjadi, tidak ada kecuali tanda umum saja supaya kita mengamalkan amal-amal soleh supaya persiapan itu bisa dilakukan dengan sempurna. Hanya yang paling penting untuk waspada, terangan sudah jelas bahwa orang-orang beriman jangan khawatir. Orang beriman gak akan khawatir dengan kiamat. Jadi kalau ada orang panik dengan kiamat segala rupa, padahal kejadian aja belum, ini menandakan imannya lemah. Iman harus diperkuat lagi. Kenapa? Karena semua orang beriman, yang imannya benar, bukan orang munafik. Ingat, bukan orang munafik, yang imannya benar, Allah akan wafatkan sebelum tiba kiamat. Di orang yang beriman dengan iman yang benar tidak akan mengalami huru hara kiamat. Ya, tidak akan mengalami dahsyatnya kiamat. Orang diangkat, bumi diangkat, segala rupa diadukan dan sebagainya. Ya ihnil manfus, seperti dilempar-lempar seperti kapas, ya, ditabrakkan dan itu. Bagi orang beriman tidak akan mengalami itu semua karena akan diwafatkan sebelum tiba kiamat yang besar itu. Cuma tantangannya tidak mudah karena tanda-tandanya pun yang ditanyakan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Ini sebagai penutup kita. Ya, nomor hadis yang ke-8. Kalau punya kitab jadi jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8, rawinya sahabat sekaligus mertua Nabi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam An-Nawawi mengutip hadis ini dalam Al-Arba'innya, memosisikan pada nomor hadis yang kedua. Bahkan disebut dengan hadis Jibril. Ya, panjang kalau kita bacakan. Ya, an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala bainama nahnu julusun da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu thawadis sa'ari yala yura alaihi atharu safali wa la ya'rifu minna ahadun ya fajalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam wada kaffayhi ala fakhidayhi ya kemudian wada fakhidayhi ala fakhidayhi wada kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya wa wada rukbatayhi ala rukbatayhi kemudian wada kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya muhammadun akhbirni anil islam dijawab oleh nabi akhbirni anil iman dijawab oleh nabi akhbirni anil ihsan terakhir dia bertanya mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian bertanya lagi, terangkan kepadaku tanda-tandanya. Jadi kalau tanda ini sudah ada, sudah ada, sudah ada, itu artinya semakin mendekat. Cuma ukuran dekatnya kita pun belum tahu. Hanya semakin waspada. Kenapa? Karena ketika kiamat akan mulai mendekat, fitnahnya bertambah, ujiannya tidak seperti biasa. Makin banyak ujian yang bisa menggoyahkan iman. Disitulah kita penting menjaga iman kita sampai wafat sebelum kiamat tiba. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai nanti kalaupun meninggal kiamat belum tiba, meninggalnya dalam keadaan gak ada iman. Karena Nabi pernah mengatakan kalau ujian semakin tinggi, ada orang paginya beriman, sorenya kafir. Ya, yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Atau sebaliknya. Itu yang paling bahaya. Ya, dan itu akan terjadi. Ada orang tadinya beriman, tiba-tiba murtad. Ada orang tiba-tiba, ya demikianlah. Berubah, tidak konsisten. Karena itu diantara tandanya, antali dalam amatu rabbataha, jika ada seorang pembantu melahirkan tuannya. Di banyak tafsiran di kalangan ulama, ada yang mengatakan dunia mulai terbalik, yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap tidak. Ada yang menafsirkan anak mulai durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada yang menambahkan lagi dengan banyaknya tersebar kemaksiatan dan sebagainya. Ya, wa antara al-khufata, al-urata, al-alata, ri'a asya'iyya tatawaluna fil bunyan. Kamu lihat penggembala yang cuma beralaskan kaki, kemudian setelanjang setengah dada, kok bisa lomba-lomba penggembala ini meninggikan bangunan-bangunan tinggi? Ada yang menafsirkan orang sudah loba dengan kepentingan dunia. Ya, sudah nggak senang berbagi dengan sekitarannya. Cuma ngumpulin kepentingannya aja, ambil-ambil-ambil, terus lomba-lomba, pamer, tingkatkan status sosial, sudah nggak peduli dengan sesama. Akhirnya yang terjadi, saling memakan satu dengan yang lain, seperti hukum rimba. Kejahatan mulai banyak muncul. Kalau kejahatan sudah mengisi dunia dengan sepenuhnya, orang-orang sudah enggak mendekat dengan Allah, sampai di hadis lain dikatakan zina sudah menyebar sampai orang enggak malu melebihi binatang, sampai-sampai orang mengatakan kalau bisa jangan di sini di balik tembok saja karena sudah menyebarnya zina di mana-mana. Nah, kalau sudah seperti itu terlihat, ada banyak keburukan tampak, ini menandakan pesan pertama ini, jangan ke kiamat dulu. Pesan pertama, kita harus menjaga iman dengan baik, jangan goyah. Jangan ikut maksiat. Ya. Ini poinnya, supaya kita pertahankan sebelum wafat. Khawatirnya, iman semakin rendah, hilang iman, maka masuk dalam golongan yang menghadapi kiamat, yaitu orang-orang munafik atau orang-orang yang mengingkari dirinya kepada Allah. wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan. Jadi akhir zaman bisa berarti berakhirnya kehidupan kita dengan wafat semua. Juga yang kedua bisa berarti berakhirnya alam semesta sehingga tiba waktunya kehancuran dan kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi poin pentingnya, orang beriman tidak akan mengalami kiamat yang besar. Hanya ia akan mengalami jembatan menuju pertemuan dengan Allah, yaitu kematian kecilnya, kiamat kecilnya, kematiannya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saya sering mengatakan, jangan bahas yang tinggi-tinggi dululah. Cukup jadi pengetahuan saja. Dukhan jadi pengetahuan, Dajjal jadi pengetahuan, Ya'juj dan Ba'juj jadi pengetahuan. Penting tahu. Penting tahu sebagai bagian dari pembahasan keimanan kita dan tanda-tanda yang akan muncul. Sehingga dengan itu kita bisa ingatkan pada generasi-generasi mendatang untuk kembali kepada hukum Allah supaya tidak mengalami itu semua. Ya, apa hukum Allah itu? Itu yang tadi saya terangkan. Berbicara yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, perbanyak amal soleh, beribadah kepada Allah, bermuamalah yang baik, berakhlak yang mulia. Itu yang kita jaga sebagai penguat iman pulang. Saya kira ini, dan jangan sampai masuk pada bahasan yang lebih detail yang tidak ada kejelasannya dan hanya pengetahuan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang tentang kiamat. Saya kira selesai bahasan kita. Dan lebih baik kita fokus membahas yang sekarang kita butuhkan saat Ramadan untuk memperbaiki keadaan dan kualitas kehidupan kita. Untuk itu, saya akhiri, saya tutup bab terkait dengan akhir zaman untuk membuka bahasan lembaran baru terkait dengan penguatan jiwa kita, penguatan tubuh kita, penguatan arah ibadah kita, sehingga menjadi manusia berkualitas, manusia akhir zaman yang berkualitas untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa saya sampaikan, dan tentunya seperti sering saya katakan, akan ditemukan kekurangan-kekurangan yang tidak menjadikan itu sebagai bahan debatan, bahan perselisihan, tapi kita jadikan sebagai keyakinan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada harus saling melengkapi, saling menyayangi, dan saling menutupi satu dengan yang lainnya. Sudah selesai? Kita sayangi para ustadz-ustadz kita, para ulama kita, kiai kita, habaib kita, jaga mereka semua supaya bisa konsisten membimbing kita semua berada dalam jalur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berbuka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.